Kalau Anda sudah bisa menahan lapar, bukan makan ya, minum boleh ya. Menahan lapar sampai 20 jam, maka tubuh Anda akan berubah menjadi mesin pembakar lemak yang luar biasa. Kita akan belajar dari makanan ini. Saya tanya, kenapa orang habis makan ini ngantuk? Isinya apa itu? Hai, nasi Padang, udah gitu aja lah. Susah bener. Isinya ada nasi. Baik, saya bawa nasi, kayak tukang sayur aja ya. Oh, ini nasi. Nasi, masalah gak? Masalah. Beliau ini, kalau awalnya, kalau nasi biasa, oh nasi zaman dulu, kalau orang tua gitu, ambil dari lahan, tuk-tuk-tuk-tuk-tuk, makan. Warnanya kuning, masih ada pembungkus kulitnya. Zaman sekarang, nasinya sudah miskin enzim, miskin nutrisi, sisa karbo doang. Gula doang. Makanya orang kena kencing manis biasa sama dokter dilarang makan nasi. Kenapa? Naikin gulanya cepet banget. Dan subhanallahnya, luar biasa lagi apa teman-teman sekalian? Itu baru nasi, kita belum bahas yang lain. Di situ tuh. Subhanallahnya gini, Allah menciptakan malam tidur untuk kita untuk istirahat. Yang diistirahatkan apa sih? Enzim. Yang diistirahatkan badan kita, hormon, vitamin, semua diistirahatkan untuk apa? Untuk tubuh bisa membangun lagi atau mengolah. Jadi gini, kalau ada suatu makanan dimakan, kalau Anda lihat gambar tadi yang gambar ada matahari tadi itu ya. Gambar apa tuh namanya? Mana dia? Nah dia. Kalau Anda lihat gambar ini tadi, kan masih ingat tuh. Ini di sini ketika seseorang makan makanan, harusnya makanan itu memberikan energi untuk dia. Kan gitu logikanya. Anda makan nasi, habis makan nasi bersemangat, dapat energi. Ini habis makan malah justru gak ada energi. Artinya apa? Yang dimakan minus atau miskin gizinya, atau yang memakan itu orangnya miskin enzim. Itu aja. Sehingga apa? Tubuh kita kalau tidak ada dua hal tadi, apa yang terjadi? Dia akan shutdown, dia minta rehat dulu. Untuk apa? Bikin enzim. Makanya kalau ada Anda gini, Anda makan begitu kan ngantuk. Sekarang saya tanya, apakah Anda ngantuk juga habis makan rujak? Enggak loh. Habis makan rujak biasanya enggak ngantuk. Rujaknya mau enggak pedes, mau pedes enggak ngantuk. Kenapa? Karena buah masih banyak enzimnya. Paham ya gini ya? Makanya Ramadan bulan untuk apa? Bulan untuk bersih-bersih kulkas, bersih-bersih freezer. Oh, maksudnya gitu lah. Glukosa masuk dalam tubuh kita teman-teman sekalian. Kalau enggak kepake diubah jadi glikogen. Glikogen kalau nggak kepake dia akan transform lagi di glikogen, dia akan disimpan di mana? Di otot, sel otot gitulah. Kalau nggak kepake dia akan disimpan lagi di mana? Di liver. Dan kita nih sebagian besar boleh saya katakan kita tuh banyak cadangan energi nggak kepake, banyak cadangan energi nggak kepake. Taunya dari mana? Gampang. Pertama, kalau Anda dulu wajahnya begini persegi, sekarang wajahnya seperti bulan rembulan, maka banyak cadangan energi nggak kepake. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Tinggal pegang pinggangnya. Kalau banyak lipatan di sana, nggak usah pinggang-pegang sekarang lah. Kalau banyak lipatan di sana, artinya apa? Jangan lagi kasih kalori. Paham ya? Dan kalau Anda udah ngerti konsep ini, baik, saya kasih tahu. Nih, sebenarnya ini penutupannya, tapi nggak apa-apa lah. Kalau Anda ngerti konsep ini teman-teman sekali, Masya Allah luar biasa, Anda akan lebih senang berpuasa daripada makan. Baik, kalau Anda lihat gambar di depan, pada 20 jam, by hour 20, your body is a fat burning machine. Kalau Anda sudah bisa menahan lapar, bukan makan ya, minum boleh ya. Menahan lapar sampai 20 jam, maka tubuh Anda akan berubah menjadi mesin pembakar lemak yang luar biasa. Dahsyat kan tubuh kita? Itu saya katakan harta karunnya. Makanya umat Islam bisa saya katakan 250 juta. Kalau boleh saya katakan kita nih ya, kalau mau bantu pemerintah gitu kan, dengan presiden yang baru mudah-mudahan. Gak tau lah yang mana kan, saya gak tahu. Pokoknya yang lebih soleh lah. Ya, lagi heboh banget saya lihat tadi beritanya. Jadi, aminnya cepet ya. Jadi, subhanallah ya, saya katakan, kalau kita mau bantu pemerintah, subhanallah, Indonesia ini penduduknya sebagian besar muslim. Saya katakan, kalau kita mau berantas penyakit degeneratif, subhanallah, gampang sekali. Ajak umat Islam untuk tiap Senin Kamis ayyamul bid puasa. Turun semua. Sains memang membuktikan tentang itu. Sekarang Indonesia mau tambah penduduknya gampang, suruh aja puasa semua. Kenapa? Puasa memang bikin subur. Makanya Zimbabwe itu negara yang susah makan. Tapi angka pertumbuhan penduduknya tinggi banget. Karena sperma itu ting ketemu dikit, hamil gitu lah. Sama kayak India, kebanyakan kunyit. India kan banyak penduduknya. Cina juga sama. Mereka makan apa? Bawang kan. Bawang itu hormon yang luar biasa. Masya Allah kan, simpel banget sebenarnya. Cuman kita tadi saya katakan, mungkin kita belum tahu. Ya makanya kalau teman-teman tahu konsep ini, maka insya Allah bulan Ramadan ini harusnya kita jadikan menjadi bulan pembakaran lemak. Bulan detox. Yang di detox apa? Sebenarnya bukan hanya detox raga fisik doang, tapi detox kolbu juga. Itu Nabi katakan, kenapa? Kalau ada orang ngajak Anda, apa marahin Anda, ngomongin Anda, bilang aja saya sedang berpuasa, kan gitu ceritanya. Makanya lagi puasa jangan banyak omong. Diam aja. Dan godaan puasa itu paling banyak di mana? Buka bersama. Udah capek-capek, gua kan seminggu gitu kan, misalkan benerin makan, tiba-tiba minggu depan, tok-tok-tok-tok sampai dekat Syawal, dua kali seminggu. Makanya saya boleh ngomong sama Anda, buka bersama nanti, saran saya, bawa makan dari rumah. Bawa minum dari rumah. Siapa tahu gara-gara itu orang terinspirasi.